السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita yang sama-sama kita telah ketahui. Pengkajian kita i'tiqad al-Imam Abi Abdullah Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang walhamdulillah dari pertemuan ke pertemuan yang telah kita lewati bersama, kita telah mengambil banyak faedah, manfaat, banyak keterangan ilmu yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semuanya, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan prinsip ataupun manhaj yang semestinya dan seharusnya kita jalani dan kita yakini. Alhamdulillah, keterangan-keterangan tersebut dinukilkan dari al-Imam yang mulia al-Imam Syafi'i, dari beberapa penukilan riwayat dari beliau. Dan yang penting daripada ini, bahwa apa yang dinukilkan dari beliau ini bukanlah semata-mata itu datangnya dari beliau pribadi, tetapi juga beliau menukilkannya dari pendahulu-pendahulu beliau, atau beliau mendapatkannya sebagaimana yang beliau diajarkan oleh guru-guru beliau, dan beliau mendapatkannya juga ini daripada akidah ataupun prinsip ahli sunnah wal jamaah atau al-imam, para ulama ahli sunnah wal jamaah sebelum beliau, atau orang-orang yang datang sebelum beliau dari kalangan as-salaf ridwanullah alaihim ajmain. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang mendengarkan akidah ini tentunya menjadi tenang, menjadi nyaman, karena apa yang kita pegangi dari akidah adalah akidah yang dijalani oleh pendahulu-pendahulu kita dari as-salafus saleh. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sebagaimana disebutkan Qala Syafi'i, berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kama rawa anhu Yunus ibnu Abdul A'la wa ibnu Hisham al-Baladi wa Abu Thawr wa Abu Shu'aib wa Harmala wa Rabi' ibnu Sulaiman wal Muzani wa ghairuhum, dakhala hadith ba'duhum fi ba'd masuqa riwayatihim masaqan wahidan al-qawl fi sunnah allati ana 'alayha wa ra'aytu ashhabana 'alayha ahlal hadith alladhina ra'aytuhum wa akhadhtu anhum mithla Sufyan ibna aw ibni Uyayna wa Malik wa ghairihima al-iqraru bi shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkataan yang telah kita dengarkan tadi atau apa yang telah kita dengarkan bersama tadi dinukilkan dari al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menunjukkan kepada keterangan kita sebelumnya bahwa apa yang beliau ambil dari akidah, apa yang beliau dapatkan dari akidah dan beliau yakini dari akidah adalah akidah yang juga diyakini oleh pendahulu-pendahulu beliau. Pendahulu-pendahulu beliau dari kalangan a'immah, ahli sunnah wal jamaah. Dan demikianlah benarnya dan lurusnya manhaj as-salaf. Karena mereka tidaklah mendatangkan apa yang mereka yakini. Atau tidaklah mereka menjalani apa yang mereka yakini. Apa yang mereka berada di atasnya dan menganggap itu sebagai agama. Bukanlah datang semata-mata dari pendapat mereka. Bukanlah semata-mata datang dari pribadi-pribadi mereka. Tetapi apa yang mereka nukilkan ini dari pendahulu-pendahulu mereka. Dan pendahulu mereka menukilkan dari pendahulu mereka. Sampai kepada imam, kaum muslimin, Nabiul Karim, Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Rasul ini mengambil agama ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau beliau mendapatkan keterangan tentang agama ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sering mengatakan dan sering kita katakan bahwa agama ini milik Allah. Agama ini milik Allah. Bukan milik individu seseorang. Bukan milik pribadi-pribadi manusia. Tetapi agama ini milik Allah. Sehingga ketika kita membicarakan agama ini, kita membicarakan apa yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya kita tidak bisa langsung mendapatkan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita mendapatkan melalui keterangan mereka para ulama. Para ulama. Sehingga kita pun mengetahui agama ini lewat keterangan-keterangan mereka. Lewat keterangan-keterangan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dan di sini ada faedah yang penting bagi kita semua. Bahwa ketahuilah, siapapun yang berjalan di atas agama ini, siapapun yang ingin memperjuangkan agama ini, mendakwakan agama ini, membela agama ini, maka ketahuilah, tidak boleh ada pada dirinya masuk, dan tidak boleh ada pada dirinya keinginan untuk mengangkat pribadi-pribadinya. Atau untuk mengokohkan pribadi-pribadinya. Karena telah kita dengarkan bersama agama ini milik Allah. Yang kita angkat adalah agama Allah. Yang kita bela adalah agama Allah. Yang kita tegakkan adalah agama Allah. Yang kita jalani agama Allah. Adapun pribadi-pribadi kita, maka tidak ada sedikit pun nilai untuk kita angkat di dalam agama ini. Di dalam agama ini. Wa rahimahullah. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ketika beliau mengatakan. Di majlis beliau. Dalam banyak majlis. Kalau seandainya Muqbil yang dihinakan. Muqbil rahimahullahu ta'ala. Atau Asy-Syaikh Muqbil. Dan beliau mengatakan dirinya menyebut namanya dengan Muqbil. Muqbil yang dihinakan, yang direndahkan. Maka kami tidak perlu mengurusinya. Kami tidak perlu mengurusinya. Mengambil pusing. Tetapi ketika agama Allah yang dihina. Ketika agama Allah yang direndahkan. Atau ketika sunnah itu diinjak. Maka pada saat itu dia akan mendapatkan seorang yang siap membela agama Allah. Seorang yang siap membela agama Allah yang dia maksudkan. Maka pada waktu itu kami akan melawannya. Dan pada waktu itu kami akan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena direndahkan dan dihinakan. Demikian sebagaimana banyak makna perkataan beliau. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, agama ini milik Allah. Lihatlah Imam Syafi'i, beliau tidak mengatakan, saya berpandangan, saya mengatakan dengan agama ini, saya menjalani agama ini, saya menginginkan. Tidak. Tapi beliau mengatakan, akhadtu wa ra'aitu, aku ambil agama ini. Dari pendahulu kami, ashabana ahlul hadith, mereka sahabat-sahabat kami ahlul hadis. Saya ambil dari mereka. Dan tentunya mereka ahlul hadis tidak mengambil dari diri-diri mereka. Maknanya mereka pun mengambil dari pendahulu mereka. Dari pendahulu mereka sampai kepada imamu kaum muslimin. Imamnya kaum musliminnya itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian saudaraku sekalian. Yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi, dan seterusnya, kalau saya tidak salah, dari keterangan yang pertama tadi, yaitu, al-iqrar bisyahada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, demikian pula al-iman, kepada billahi wa malaikatihi wa kutubihi dan seterusnya. Wa rusulihi lanufarriku baina ahadim rusulih. Wa anna solati dan seterusnya dari perkataan beliau. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidhalika umirtu. Ini sudah kita ambil keterangannya pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Saya sekedar. Atau kita di sini sekedar mengulangi untuk menyambung pembahasan kita. Namun tentunya dengan apa yang telah kita ambil tadi dari keterangan faedah yang bermanfaat. Bahwa agama ini milik Allah subhanahu wa ta'ala, bukan milik seseorang. Bukan milik seseorang. Jadi kalau agama Allah ini yang direndahkan dan dihinakan. Maka mereka yang mengaku beragama dengan agama Allah, sepantasnya lah mereka murka. Sepantasnya lah mereka murka, membela. Tetapi kalau pribadi-pribadi ini yang dihinakan, diri-diri ini yang dihinakan, maka tentunya kita semua mengatakan siapa diri ini, sehingga kita na'am membelanya, memperjuangkannya. Siapa kita? Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa u'minu bijami'i ma ja'at bihil anbiya'u. Salawatullah alaihim ajma'in. Wa min dhalika anna lillahi asma'un. Wa sifatun ja'a biha kitabuhu wa akhbara biha nabiyuhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, saya mengimani kepada seluruh apa yang dibawa, didatangkan oleh para nabi, Nabi Allah seluruhnya, salawatullah alaihim ajmain. Setelah sebelumnya tadi beliau mengatakan, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain dari kalangan nabi dan rasul. Karena ini bukan akidah kita. Akidah yang seperti itu dimiliki oleh ahlul kitab atau orang-orang kafir yang membedakan antara nabi satu dengan nabi yang lain. Kita tidak membeda-bedakan. Sebagaimana juga di sini beliau menekankan, kita mengimani kepada seluruh apa yang para nabi dan para rasul membawanya. Karena apa yang mereka bawa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari pribadi-pribadi mereka. Sebagaimana juga tadi kita dengarkan Rasulullah mengambil, mendapatkan agama ini dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman keimanan kepada nabi dan rasul secara keseluruhan tersebut bukan berarti kita menjalani seluruh syariat-syariat yang didatangkan kepada nabi dan rasul tersebut. Tetapi kita dikhususkan dengan diutusnya dan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang akhir, kita dikhususkan menjalankan syariatnya. Menjalankan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengimani kepada seluruh nabi dan rasul yang sebelumnya dan apa yang mereka bawa, itu wajib bagi kita. Wajib bagi kita. Itu termasuk keimanan kepada para nabi dan rasul. Iman bir rusul. Sebagaimana rukun iman terhadap para rasul, wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu taala, setelah kita mengetahui bahwa wajib bagi kita mengimani mereka, wa min dzalika, dan dari apa yang mereka bawa, yang ini disepakati dan ini merupakan syariat pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan akidah yang beliau bawa, yaitu anna lillahi asma'un wa sifatun. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ja'a biha kitabuhu. Yang kitabnya datang menerangkan perkara tersebut. Atau menerangkan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya tersebut. Sehingga orang-orang yang mencoba menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sekufur-kufurnya manusia. Seperti di antara Jahmiyah para ulama bersepakat mengkafirkannya karena mengingkari dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dari nama-nama Allah, sehingga dengan pengingkaran tersebut mereka mengingkari kitabullah. Mereka mengingkari kitabullah yang kita penuh dalam menyebutkan nama-nama Allah, dalam menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga tentunya bentuk keterangan dan peringatan pada kita semua. Keterangan bahwa kitabullah adalah sebaik-baik kitab yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan, jangan sampai kita mengikuti mereka yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan juga kitabullah sebaik-baik kitab yang membantah kebatilan mereka ahlul batil. Yang membantah kebatilan mereka ahlul batil, yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang jelas-jelas ada di dalam kita, kitabullah. Di awal surah Al-Fatihah sampai di akhir ada penyebutan nama Allah dan sifat-sifat Allah. Sehingga kitabullah sebaik-baik kitab yang membantah mereka ahlul batil. Karenanya, agar kita tidak terjatuh dan tidak terseret dalam fitnah dan bid'ah dan hawa nafsu mereka, ahlul bid'ah wal ahwa, atau orang-orang yang menyimpang dalam asma dan sifat ini, Al-Imam Syafi'i jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Dan subhanallah, kalau Al-Imam Syafi'i melihat dari orang-orang yang mengatakan dirinya mengikuti madhabnya, pada hari ini yang mereka kita dapati dari sifat-sifat Allah mengingkari ataupun mencoba untuk menolak dan membatasi. Wallahul musta'an. Apa yang beliau akan katakan? Tetapi beliau bukan peramal. Beliau adalah alim yang cukup dengan keterangan beliau menunjukkan bahwa siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang menganggap keberadaan beliau sebagai alim cukup untuk mengetahui akidah beliau, akidah yang safi yang beliau ambil dari kitab dan sunnah, bahwa mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah adalah wajib. Wajib. Kitab yang seperti ini yang kita ambil dari perkataan Imam Syafi'i langsung, dan kitab-kitab yang lain seperti kitab Nama Sunnah Al-Muzani dan yang lainnya dari A'immah Sawafi', dari para Imam Syafi'i, ya, perlu dan baik di kita untuk mengetahuinya. Karena di sekeliling kita, saudara-saudara kita yang mengaku bermadhab apa? Syafi'i. Yang terkadang mereka mempertanyakan, kenapa kok kalian berislamnya demikian? Kepada kita, mereka mempertanyakan, kenapa kok Islam kalian demikian? Tentunya alangkah bagusnya kalau kita mengatakan dengan dalil. Alangkah indahnya kalau kita mengatakan dengan dalil-dalil kitab was sunnah. Dan dengan keterangan para ulama secara khusus dalam hal ini apa? Mereka yang dikatakan tokoh dan imamnya, imam yang mereka ikuti. Siapa itu? Para imam syafi'iyah atau al-imam syafi'i sendiri. Al-imam syafi'i sendiri. Konsekuensi mereka mengikuti keimamahan Asy-Syafi'i, konsekuensinya mereka harus mengikuti akidahnya. Konsekuensinya mereka harus mengikuti akidahnya. Itu namanya mengikuti. Kalau siapa yang mengikuti lantas tidak mengikuti akidahnya, itu namanya tidak mengikuti. Itu namanya tidak mengikuti. Demikian disebutkan oleh para ulama. Qadiman wa hadithan. Siapa mengikuti mazhab seseorang, maka wajib baginya untuk mengikuti akidahnya. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, ja'a biha kitabuhu wa akhbara biha nabiyuhu. Yang kitab menerangkannya dan sunnah juga menerangkannya, nabi mengkhabarkannya. Nabi mengkhabarkannya. Jadi akidah al-Imam Syafi'i dalam asma wa sifat diambil dari kitab dan sunnah, dan beliau mengatakan ini yang saya ketahui dari para pendahulu saya. Ini yang saya ketahui dari pendahulu saya yang sebelumnya yang saleh. Guru-gurunya. Sufyan, Malik, dan yang sebelumnya. Sehingga keterangan ini adalah keterangan yang betul-betul kokoh dan kuat terhadap akidah. Terhadap akidah ini. Berpegang dengan kitab dan sunnah. Dan diambil dari ulama as-salaf. As-salafus salih. Wallahu a'lam bissawab. Wa anna lahu ta'ala wajhan. Sebagaimana ini dikhabarkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Seperti diantaranya. Anna lahu ta'ala wajhan. Allah memiliki wajah. Bagi sebagian orang-orang yang menyimpang, menolak wajah. Menolak wajah. Masa Allah punya wajah berarti seperti makhluk. Kalaulah seandainya Allah tidak menyebutkan wajah di dalam kitabnya, maka ahlus sunnah, para ulama ahlus sunnah, as-salafus saleh, tidak akan menyebutnya. Karena Allah tidak menyebutkan di dalam kitab dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Atau tidak disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena disebutkan wajah tersebut, lah kenapa kita mau menafikan? Kenapa kita mau menolak? Dengan tegas, jelas dan nyata Allah subhanahu wa ta'ala mencontohkan seperti diantaranya di sini disebutkan. Biqaulihi ta'ala azza wa jalla kullu syai'in halik illa wajahahu. Semuanya nanti binasa kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wajahnya yang suci. Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada penyebutan ini mungkin kita sama-sama mengatakan. Atau tidak ada penyebutan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wajah Allah. Mungkin kita sama-sama mengatakan tidak ada wajah. Para ulama kita mendahului kita. Mereka di atas ilmu. Dan keyakinan mereka akan mengatakan tidak ada wajah. Tidak disebutkan dalam kitab. Tidak disebutkan dalam hadis. Dan tidak ada keterangannya dari pendahulu kita yang soleh. Yaitu mereka sahabat an-nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tetapi karena disebutkan. Maka tentunya ini adalah akidah. Terlebih lagi dengan jelas dan tegas. Al-Quran wa sunnah menyebutkannya. Al-Quran dan sunnah menyebutkannya. Demikian. Dan ini juga merupakan pokok prinsip yang perlu dan mesti kita ketahui. Bahwa kita mencukupkan apa yang disebutkan oleh kitab dan sunnah. Tidak memberat-beratkan diri kita mencari keterangan yang lainnya. Apa yang disebutkan oleh kitab sunnah? Sam'an wa ta'ah. Kita sekedar menerima, mentaati, mendengarkan, cukup bagi kita. Itulah akidah. Tidak perlu repot. Wallahu a'lam bissawab. Kullu syai'in halik illa wajha. Wa qawlihi ta'ala yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-88 tadi, kullu syai'in halik illa wajha, dan dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-27, dan wajah Allah subhanahu wa ta'ala wajah yang memiliki kemuliaan dan tentunya keutamaan itu akan tetap ada kekal. Wallahu a'lam bissawab. Ini di antara sifat yang disebutkan oleh kitab wasunnah. Sehingga kalau kita ditanya, kalian menetapkan wajah bagi Allah, kita katakan, karena Allah menetapkan wajah bagi Allah sendiri. Allah menetapkan wajah itu untuk dirinya. Dan Rasulnya juga menetapkan. Cukup bagi kita menerima apa yang datang dari pengkhabaran Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Kalau sampai kita menafikan, berarti kita menolak apa yang datang dari pengkhabaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara sifat yang disebutkan oleh Allah. Wa anna lahu sam'an wa basara. Juga di antara sifat yang lain, Allah memiliki sam', pendengaran dan penglihatan. Allah memiliki pendengaran dan penglihatan. Sebagaimana Allah firmankan biqaulihi wa huwa as-sami'ul basir dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Allah memiliki pendengaran dan penglihatan. Allah menetapkan untuk dirinya. Dan apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah ketetapan yang amat layak buat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menetapkan apa yang kita anggap layak kepada Allah, padahal Allah tidak menetapkan itu pada dirinya. Jangan kita menetapkan kepada Allah dengan apa yang Allah tidak tetapkan perkara tersebut pada dirinya. Kalaupun kita katakan ini bagus, ini baik, ini utama. Karena apa yang Allah tidak tetapkan pada dirinya, cukuplah bagi kita mengetahui bahwa itu tidak layak. Karena kalau layak, Allah pasti menetapkan itu pada dirinya. Dia yang memiliki, dia yang mengetahui mana yang layak buat dirinya. Dan apa yang ditetapkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah, maka tentunya itu juga apa yang layak bagi Allah, karena tidak mungkin Rasulullah menetapkan dengan keinginan Rasul sendiri. Apa yang beliau tetapkan sebagaimana tadi kita katakan, itu dikhabarkan, itu didapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau pun menetapkannya. Beliau pun menetapkannya. Karenanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, kita menetapkan kitab dan kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana Allah menetapkannya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan kita tetapkan nama dan sifat bagi Allah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya. Dengan apa yang Rasulnya mendapat petunjuk hal tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Sehingga kita tidak menetapkan dan tidak menolak. Tetapi kita menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Dan kita meniadakan sebagaimana yang Allah tiadakan terhadap dirinya, atau Allah tolak terhadap dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Di antara yang Allah tetapkan pada dirinya, dan ini layak bagi Allah karena Allah tetapkan ini pada dirinya, kalaupun mungkin tidak dianggap layak oleh yang lainnya, yaitu Allah mengatakan lahu wa huwa as-sami' al-basir, lahu as-sam' wal basar. Dia memiliki pendengaran, dia memiliki penglihatan. Kalaupun mungkin hal ini dikatakan oleh yang lainnya, kalau begitu Allah sama dengan manusia, memiliki pendengaran dan memiliki penglihatan. Atau kalau demikian Allah sama dengan makhluknya. Maka tentunya jawabannya sebagaimana juga tadi kita dengarkan, kalau Allah menetapkan, cukup bagi kita ketetapan tersebut. Kita tidak ada komen, tidak ada komentar terhadap apa yang Allah tetapkan pada dirinya. Bagi kita hanya sekedar mendengarkan. Itu Allah tetapkan bagi dirinya, itu hak Allah. Kita hanya mendengarkan dan mengikuti. Inilah akidah yang dibawa oleh para ulama secara turun-temurun. Yaitu akidah yang benar. Menetapkan apa yang Allah tetapkan pada dirinya dan menolak apa yang Allah tolak pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Atau menetapkan apa yang Allah tetapkan pada dirinya dan ditetapkan pula oleh Rasulnya pada diri Allah. Dan menolak apa yang Allah menolak pada dirinya dan ditolak oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena hal tersebut, kalau dikatakan ditolak, tentunya Allah tabaraka wa ta'ala na'am mengajarkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian. Qala rahimahullahu ta'ala wa anna lahu 'ainain. Dan Allah memiliki dua mata. Allah memiliki dua mata, ainain. Biqaulihi ta'ala, tajri bi'ayunina. Allah menyebutkan, tajri bi'ayunina. Berlayarlah kalian dengan pandangan mata kami. Di sini jama', tetapi akal jam dua. Ayun jama' yang paling sedikit daripada jama' dua. Karena satu tidak dinilai jama'. Dan dari mana diketahui dua? Dengan keterangan yang lain. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang Dajjal. Dajjal disebutkan a'war. Picek. Satu matanya bagus, satu matanya apa? Cacat, picek. Sehingga dipahami dengan nas ini, Allah memiliki dua mata. Bukan dengan pemahaman, tapi apa yang diketahui dari mantuk. Dari mantuk. Dari pembicaraan. Picek berarti satunya baik, satunya cacat. Kalau dikatakan buta, dua-duanya hilang. Tapi kalau katakan picek, satunya baik, satunya cacat. Wallahu a'lam bishawab. Wala wa anna lahu ainain biqouli ta'ala tajri bi ayunina dalam suratul qamar ayat ke yang ke-14. Na'am wa annahu laysa bi a'war biqouli nabi sallallahu alaihi wasallam id dzakara dajjal innahu a'war wa inna rabbukum laysa bi a'war, yaitu dengan sabda nabi pula sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang dajjal, bahwa Dajjal ini nanti datang sebagai seorang yang a'war. Dan Allah bukanlah a'war. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kalau kita mau menerima keterangan ini, maka kita selamat. Dan kita mau mendengarkan keterangan tersebut dari para ulama kita, kita selamat. Tapi ya subhanallah, kalau seorang itu memiliki penyakit di dalam hatinya terhadap akidah yang benar. Mungkin kalian pernah mendengarkan seorang yang disebut dengan nama masyhur Salman, yang sering dulunya diundang oleh siapa? Oleh Hizbiyun. Disebutlah Syekh Masyhur Salman. Katanya murid Al-Albani. Diundang Hizbiyun ke Indonesia bersama Ali Hasan, Salim Al-Hilali dan yang lainnya. Ini Masyhur Hasan Salman, kalau saya enggak salah namanya, atau Masyhur Salman ini. Naam. Dia mengatakan mata Allah tidak dua. Allah memiliki mata tapi tidak bisa kita jumlah. Karena pernyataannya ini, dia dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, dia ini mubtadi'. Tidak masuk akal orang yang aku muridnya Albani tidak mengerti berapa mata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengatakan berakidah dengan akidah salaf. Berakidah di atas akidah salaf. Lantas dia tidak bisa menyebutkan berapa jumlah mata Allah. dalam keadaan as-salaf, kitab mereka dalam akidah. Dan dalam nas disebutkan Allah memiliki dua mata. Dua mata. At-taufik minallah. Taufik itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin baru belajar atau kita mungkin baru mengenal dakwah salafiyah. Walhamdulillah kita mempelajari akidah yang benar. Kita mengerti manhaj yang benar. Yang kita dapati daripada para ulama kita, salaf kita, kita mengatakan Allah memiliki dua mata. Itu keyakinan kita. Tetapi sekian lama dia katanya mengenal dakwah salafiyah atau mengenal salafi, lantas kemudian muncul kalimat bid'ah dari mulutnya bahwasanya apa? Bahwasanya Allah tidak bisa dijumlah matanya. Menjumlah mata Allah bukan suatu yang aib bagi Allah. Bukan suatu celaan terhadap Allah. Allah menyebutkan dengan dua mata. Mau apa kita? Itu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi juga kita sebutkan apa yang Allah tetapkan pada dirinya itu adalah suatu yang layak. Gak usah kita repot-repot untuk menetapkannya dan menolaknya. Kita ini tidak memiliki hak terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya dengan keterangan tadi, tentunya kita di sini perlu mengingat keberadaan diri kita juga, bahwa setinggi apapun ilmu kita, kalau bukan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan selamat. Bisa saja kita celaka. Siapapun guru kita, tinggi apapun ilmu kita, seperti Mas Syifa Hasan Salman ini, luar biasa. Mungkin kalian dulunya termasuk dari pengagumnya. Muhakkik. Dikatakan usuli. Dikatakan ahlul hadis. Dikatakan murid yang paling ngerti usul dari murid-murid Al-Albani. Dan seterusnya. Itu perkataan-perkataan yang menyebar. Tapi akidahnya rusak. Dengan akidahnya dia menjadi menyimpang. Karenanya, at-taufik minallah. At-taufik minallah. Yang patut kita syukuri. Yang patut kita jaga. Dan dengan keterangan-keterangan yang seperti ini penting. Jangan sampai kita nanti, dalam keterangan bab ini secara khusus, tentang mata kita tidak bisa menetapkan mata Allah. Berapa? Ini adalah akidah. Jangan dianggap pandang remeh. Ini akidah yang diajarkan. Imam Syafi'i menyebutkan wa anna lahu ainain. Kalau Imam Syafi'i menyebutkan imam dari kalangan imam pendahulu, soko guru dari kalangan guru-guru yang dimuliakan oleh para ulama, para sesepuh, para ulama, al-imam Syafi'i. Lantas kita mengatakan, tidak bisa kita jumlah, siapa kita? Siapa kita? Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Dan berpegang dengan keterangan salaf selamat. Seorang kalaupun dia hafal hadis, dia hafal kitabullah, belum tentu dia selamat. Belum tentu dia selamat. Banyak orang yang diberikan kepintaran. Zaka. Pintar dia luar biasa ilmunya. Tapi Allah tidak memberikan zaka. Allah tidak mentazkiyah dia. Sehingga dia pun celaka. Dia pun celaka. Berpeganglah dengan keterangan para ulama. Karena akan menyelamatkanmu. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang contoh menyimpangnya orang terhadap masalah apa asma terhadap masalah sifat mata ini, ainain. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau mengatakan, dan setiap penyebutan sifat di sana pasti kita dapat yang menyimpang. Tetapi kita ingin menyebutkan di sini tadi secara langsung sebagai bentuk contoh yang mungkin ada di hadapan mata kita. Oh, ternyata si Bulan menyimpangnya karena ini. Ngeri ya. Padahal kan sudah jelas keterangan tentang mata itu. Tapi masih tetap aja menyimpang. As-subhat khattafah. Al-kulub wal-kulub da'ifah. Nas'alullah salamata wal-afiyah. Demikian. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa anna lahu kalam. Biqaulihi ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Allah subhanahu berbicara. Lahu kalam. Sebagaimana Allah sebutkan dengan firman-Nya dalam surat An-Nisa. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Allah mengajak bicara Musa. Dengan jelas dan tegas Allah mengatakan Allah mengajak bicara. Siapa? Musa, nabinya, rasulnya. Karenanya kita harus menetapkan Allah memiliki apa? Kalam. Allah berbicara. Wa biqaulihi ta'ala. Juga dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Hatta yasma'a kalam Allah. Hatta yasma' kalam Allah. Sampai mereka mau mendengarkan kalam Allah. Pembicaraannya Allah yaitu kitabnya. Yaitu kitabnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Pembicaraan tentang kalam, para ulama berpanjang lebar. Karena disibukkan oleh ahlul bid'ah wal ahwa. Disibukkan untuk membantah. Dan disibukkan dengan syubhat. Agar supaya membantah syubhat yang mereka datangkan. Ini, yaitu ahlul bid'ah wal ahwa. Agar supaya umat ini selamat. Sampai-sampai mereka menulis risalah khusus tentang masalah ini. Tulisan-tulisan khusus tentang masalah ini. Karenanya pula, selain kita meyakini tentang masalah ini, perlu kita mengetahui pula apa-apa saja yang datang dari pembicaraan mereka. Syubhat tersebut. Dan apa-apa saja tentunya. Yang nantinya akan menyeret kita ke dalam syubhat tersebut. Ini penting. Sebagaimana kesesatan itu selalu datang. Dalam segala bentuk model. Macam. Baik berupa syubhat. Ataupun berupa syahwat. Baik berupa syubhat ataupun berupa syahwat. Wallahu a'lam bishawab. Wa anna al-Qur'ana kalamullahu munazzal ghair mahlukin. Wa anna al-kalam fil lafz was-sawt bid'ah. Dan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang juga kita sebut wahyu Allah. Firman Allah. Itu adalah pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabnya Al-Quranul Karim adalah pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala. bukan makhluk. Yang Allah turunkan dari sisinya tentunya, dan itu bukan makhluk. Bukan makhluk, kalamnya bukan makhluk. Kalamnya adalah sifatnya. Yang pembicaraan tentang sifat sama artinya kita membicarakan tentang zat. Anda mempunyai mata. Kita berbicara tentang mata Anda. Ketika kita berbicara tentang mata Anda, pasti kita akan membicarakan tentang zat Anda. Zat Anda. Kalam adalah sifat Allah. Yang sifat ini dari zatnya. Dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pembicaraan tentang sifat, sama saja kita membicara tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui, di sini penekanannya demikian, ghair makhluk, bukanlah makhluk, karena subhanallah bid'ah, sebagaimana tadi kita katakan, bid'ah dan syubhat yang tentang kalam ini luar biasa, menyebar, dan banyak yang terjatuh karenanya. Cukuplah kelompok-kelompok sesat, dari Asyairah, dari yang lainnya, itu terjatuh dalam masalah ini. Terjatuh dalam masalah ini. Dan cukuplah bagi kita perjuangan Al-Imam Ahmad dalam memperjuangkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah ghair makhluk. Sampai Al-Imam Ali Ibn al-Badini mengatakan ahyal Islam rajulan. Ahyal Islam rajulan. Islam dijaga, ditegakkan dengan kokoh dengan dua orang. Pertama Abu Bakar di zaman Riddah. Abu Bakar As-Siddiq ketika manusia murtad. Sepeninggal Rasulullah banyak yang murtad. Banyak yang murtad. Tentunya mereka bukan mereka para sahabat yang diketahui kekokohannya berpegang dengan Islam. Tapi di antara manusia. Naam. Kemudian Al-Imam Ahmad di zaman mihnah, di saat manusia dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Beliau memperjuangkan Al-Quran itu bukan makhluk. Itu adalah kalamullah. Dan sampai pada hari ini tentang kalamullah, lihatlah orang-orang Asy'ari. Bagaimana mereka menyebarkan syubhatnya tentang kalam ini. Mereka mengatakan, ya kalamullah, tapi kalam yang ditempatkan di selainnya. Jadi terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memisahkan sifat Allah ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, kita, karena kita tidak melanjutkan pendidikan kita di pendidikan agama, kita mungkin cukup, tidak tahu kalau ada yang melanjutkan. Yang jelas kita mencukupkan pada waktu itu, SD, SMP, di pendidikan sekolah umum di negeri kita ini, SD, SMP, SMA, setelah itu kita kuliahnya umum. Kalau kita melanjutkan pendidikan agama, sampai ke IAIN terakhirnya, kita akan mendapatkan bagaimana akidah Asy'ariyah tentang kalam ini dipaksakan kepada kita agar kita menerimanya. Sehingga keterangan yang benar dari Imam Syafi'i ini nanti gak masuk di sisi kita. Kita gak bisa terima karena pernyataan yang kita dapati dari pendidikan yang ada. Karenanya kalau dikatakan negeri ini mengajarkan akidah Asy'ariyah, benar. Benar. Alhamdulillah Allah memberikan taufik. Kita ditunjukkan oleh Allah As-Sunnah. Dan kemudian kita mendapatkan keterangan yang benar. Bahwa Allah memiliki kalam dan itu sifatnya. Yang itu dari zatnya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak terpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Abil Izzi di dalam syarh At-Tahawiyah menyebutkan banyak mazhab tentang masalah kalam yang semuanya batil kecuali satu mazhabnya siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang disebutkan baru tadi oleh Al-Imam Syafi'i. Yang disebutkan tadi baru saja oleh Al-Imam Syafi'i, munazzal ghair makhluk. Bukan makhluk. Bukan makhluk. Lantas beliau menyebutkan. Dan ini masalah yang banyak juga manusia terjatuh. Dan inilah yang kita katakan. Perlu kita mengenal syubhat. Apa itu? Wa annal kalam fil lafzi wassot bid'ah. Pembicaraan tentang lafad. Pembicaraan tentang suara. Berkenaan dengan kalamullah. Itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah. Suatu yang baru. Karena dulunya para ulama tidak membicarakan ini. Mereka langsung mengatakan Al-Quranu kalamullah. Selesai. Bukan makhluk. Tidak ada membicarakan panjang lebar. Mereka meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Bukan makhluk. Tetapi ketika nampak kebid'ahan, muncul penyimpangan, mulailah manusia membicarakan tentang kalam yang akhirnya jauh dari apa yang diinginkan dengan kalamullah. Apa yang diinginkan dengan keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Termasuk di antara bid'ah yang sangat banyak menyebabkan seorang jatuh, pembicaraan tentang lafad wa saut, lafad dan saut. Yaitu pembicaraan tentang lafzi bil Quran. Lafadku ketika membaca Al-Quran, lafadku ini makhluk. Atau suara yang kamu dengarkan adalah suaraku. Naam. Tetapi apa yang aku baca adalah Al-Quran. Ini tidak pernah disampaikan, dinyatakan oleh salaf. Secara naam. Panjang lebar. Mereka cukup mengimani Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Ketika mereka sudah mulai membicarakan, yakni orang-orang sekarang mulai membicarakan, orang yang datang kemudian, maka terjatuhlah mereka ke dalam kebid'ahan. Ini juga yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Pembicaraan tentang apa? Al-lab was-sawt itu bid'ah. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala tertuduh. Kita katakan tertuduh karena difitnah. Tertuduh, difitnah. Beliau termasuk orang yang mengatakan demikian, padahal beliau tidak mengatakan demikian. Beliau tidak mengatakan demikian. Karenanya beliau ketika dituduh, difitnah dengan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut, beliau pun membantah dan beliau tulis bantahan dengan kitab yang sangat berharga, yaitu kitab Naam Al-Khalqu Af'al Al-Ibad. Dan beliau menerangkan dengan sebaik-baik keterangan. Wa ya subhanallah. beliau tetap dituduh dan difitnah. Sampai pada akhirnya beliau wafat dalam keadaan beliau dituduh dan difitnah. Rahimahullah. Tetapi kita mengambil pelajaran di sini bahwa perlunya bagi kita untuk menegaskan akidah kita dalam tentunya semua apa yang kita ketahui dalam masalah akidah, dan secara khusus di sini karena pembahasan tentang kalam, yaitu tentang kalam, bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Kalau semacam Imam Bukhari, bisa saja dia difitnah, bisa saja dia dituduh, bisa saja juga kita demikian. Padahal Al-Imam Bukhari tidak demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wa annal kalam fil lafzi wasad bid'ah. Sehingga kita tidak usah berpanjang-panjang lebar mengatakan atau membicarakan masalah ini. Ketika di antara manusia ada yang mencoba untuk mencelakakan kita dan menyesatkan kita, kita cukup mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah, ghair makhluk, bukan makhluk. Nah, wallahu a'lam bishawab. Qal, masih dalam masalah ini, innama khalaqallahu al-khalqa biqun fa idza kanat kun mahluqa fa ka'anna makhluqan khalaqa bimakhluqin. Al-Imam Syafi'i mengatakan rahimahullahu taala, Allah menciptakan makhluk dengan kun fayakun. Idza arada syai', Allah kalau menginginkan sesuatu, beliau Allah Subhanahu wa taala cukup berkata ayakula kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Allah menciptakan makhluk dengan kun tersebut, dengan kalimat jadilah, maka jadilah makhluk tersebut. Fa idza kanat kun, apabila kun yang ini adalah kalamnya, kun adalah kalam Allah. Semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Mulai dari alif lam mim sampai apa? Akhir dari surah An-Nas itu adalah kalam Allah. Kalau kun yang ada di dalam Al-Qur'annya itu adalah kalam Allah, kun yang itu adalah kalam Allah makhluk. Maka tentunya akan terjadi makhluk menciptakan apa? Makhluk. Aneh namanya. Ada makhluk menciptakan makhluk. Kalaupun itu adalah makhluk, kalamullah adalah makhluk, berarti dia menciptakan juga makhluk. Karena Allah mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Artinya makhluk akan menciptakan makhluk. Tetapi tentunya tidak demikian. Itu adalah kalamnya. Allah yang mengatakan jadilah, maka jadilah hambanya. Sehingga yang benar itu adalah dari pencipta, yaitu Allah. Dan dengannya dia menciptakan apa? Makhluk. Dengannya dia menciptakan makhluk. Wallahu a'lam bishawab. قال ويقال كان الله وكان كلامه او كان الله ولم يكن كلامه فمن اقر بان الله كان حيث كان قبل الفعل وكان كلامه فمن اين له الكلام في ان الكلام سوى الله او غير الله او دون الله. Di sini Imam Syafi'i sudah mulai membantah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sebagaimana kita mengingat pembahasan awal kitab, bahwa ini tujuannya di antara penulisan adalah untuk membantah siapa? Ahlul bidah. Yang kita dapat di kutub kitab-kitab akidah semuanya rata-rata membantah. Kita dapat di kitab akidah kutubur rudud. Karena pasti membantah kebatilan. Baik itu sama, kesyirikan, kebid'ahan, atau yang lainnya. Kutubur rudud. Kalaupun tadi sekedar pemaparan, tapi dengan pemaparan kita pahami. Ternyata di sana yang menyimpang dengan keterangan ini menyelisih mereka. Terlebih lagi dengan tegas dan jelas membantah. Maka aneh kalau ada orang yang tidak senang ketika ada kaum dibantah. Dibantah kebatilannya, kesalahannya itu aneh. Lantas dia mengatakan, kita jangan bantah-bantahan lah. Kita jangan tahir-tahiran. Kita belajar akidah saja. Belajar tauhid. Aneh. Anda mengatakan belajar akidah dan tauhid, Anda tidak membantah itu aneh. Anda menetapkan berarti Anda membantah. Menetapkan ini akidah kita itu membantah mereka. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Yuqal kana Allah wa kana kalamuhu aw kana Allah wa lam yakun kalamuhu. Maka dikatakan ini beliau memberikan permisalan orang-orang yang tadi sudah didengarkan keterangannya yang mengatakan saut wal lab bid'ah ataupun mengatakan kalamullah apa itu adalah orang yang mengatakan as-sawt wal-lav yang itu adalah bid'ah tentunya memberikan subhat lav was-sawt. Begitu pula orang yang mengatakan na'am Al-Quran itu adalah na'am apa bukan kalamullah tapi makhluk, maka beliau mengatakan yukal dikatakan apabila Allah dan kalamnya na'am atau dia menetapkan Allah lantas kalamnya bukan dari Allah, maka tentunya faman aqarra bi anna Allah kana haitsu kan qabla al fil wa kana kalamuhu famin ayna lahul kalam. Kalau dia memang orang yang menetapkan bahwa Allah kana haitsu kana qabla al fil ada sebelum Allah berbuat dan adalah perkataannya, adalah kalamnya tentunya. Maka dari mana mereka bisa menetapkan ini adalah kalam selain Allah. Ini adalah kalam yang lain. Ini adalah pembicaraan selain Allah. Dari mana mereka bisa menetapkan? Tentunya menetapkan, menafikan butuh dalil. Butuh dalil. Terlebih lagi, ini berkenaan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi, ini adalah berkenaan dengan hak Allah. Anda ingin membicarakan tentang Allah, namanya dan sifatnya yang itu adalah hak Allah, Anda perlu mendatangkan dalil, keterangan, tentunya dari Allah. Jangan Anda mengatakan ini begini, agama itu begini. Lantas Anda tidak memiliki dalil. Anda tidak memiliki dalil. Seperti masalah kalam, Anda mengatakan itu makhluk, bukan dari Allah. Ataupun Anda mengatakan berpisah dari selain Allah. Berpisah dari zat Allah. Atau mengatakan yang lain dari perkataan-perkataan yang tidak pernah didengarkan dari agama ini, Anda perlu mendatangkan dalil. Anda perlu mendatangkan dalil. Dalil kitab dan sunnah. Kalau Anda tidak bisa mendatangkan dalil, maka jangan Anda berbicara. Atau membicarakan perkara tersebut. Karena Anda tidak punya dalil. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya agama ini sebagaimana keterangan kita dalam banyak majelis mudah. Kita cukup menerima dan mendengarkan. Tetapi ahlul bid'ah wal ahwa ingin memberat-beratkan kita terhadap agama ini sehingga menjadi ruwet. Sehingga menjadi ruwet. Di sisi mereka tentunya. Kita yang menerima agama ini, alhamdulillah dengan mudah. Dengan mudah. Cobalah lihat hasil dari belajar ilmu kalam akhirnya menjadi ruwet. Akhirnya mereka menolak Allah. Yang ilmu kalam ini bukan dari agama Allah. Agama Allah kitab, dalil, kitab was sunnah. Mereka mendatangkan dari selain Allah jadi ruwet. Mereka akhirnya murtad, mereka akhirnya menyimpang, mereka akhirnya naam sesat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, di antara sifat Allah lahul kalam. Allah memiliki apa? Kalam atau Allah berbicara. Allah berbicara dan pembicaraan Allah adalah kitabnya. Al-Qur'an. Di antara pembicaraan Allah adalah kitabnya, yaitu adalah Al-Qur'anul Karim. Adalah Al-Qur'anul Karim, itu adalah pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Ini yang penting dari keterangan kita pada pertemuan kita kali ini, yang tentunya di sana ada pembahasan yang selainnya, namun kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang sebagai bentuk kesimpulan bahwa akidah yang benar yang disampaikan oleh al-imamu Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Allah memiliki apa? Nama dan sifat-sifat. Allah memiliki nama dan sifat-sifat. Nama dan sifat-sifat ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga ditetapkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara nama tersebut disebut, di antara nama dan sifat tersebut disebut di antaranya bentuk contoh sifat-sifat yang telah kita dengarkan, yang semuanya diambil dari kitab dan sunnah. Dan tidaklah salah satu di antara contoh yang ada kecuali kita dapati ahlul ahwa di dalamnya, dalam penyimpangan. Kita dapati padanya penyimpangan. Setiap contoh kita dapati ahlul ahwa menyimpang. Atau ada orang-orang yang menyimpang. Yang semuanya tentunya menjadi contoh bagi kita. Bahwa kita mesti betul-betul memperhatikan dalam masalah akidah ini. Dan taufik itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi telah kita dengarkan contoh. Ada orang yang lebih mendahului daripada kita. Dari sisi ilmu. Dari sisi apa? Dari sisi ilmu. Dari sisi pengenalan. Tetapi karena tidak diberikan taufik oleh Allah. Bahkan dia duduk di hadapan kibar mungkin. Dia duduk bermajlis di hadapan kibar. Tapi dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia pun menyimpang. Perlu kita syukuri dan perlu kita terus menjaga akidah kita. Menjaga akidah kita. Jadi tidaklah didapatkan. Setiap contoh pasti kita dapati di sana ada ahlul bidah. Atau ada orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahlul bidah. Terakhir tadi pembahasan kita tentang apa? Tentang kalam. Wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir. 6. Ikhwan sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kita syukuri Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita anugerah dan hidayahnya untuk mengenal dakwah yang hak ini. Dakwah yang mulia ini. Tentunya semuanya bitaufikillah. Bitaufikillah. Kemudian. Naam. Thumma. Bifadli. Naam. Mereka para ulama kita. Kemudian. Bifadli. Mereka para asatidah kita. Yang ba'dallah, setelah Allah tentunya. Para ulama kita, para asatidah kita punya juhud. Punya usaha, upaya, khidmah yang sangat besar. Terhadap kita semua. Agar kita selamat. Agar kita selamat. Di saat banyaknya penyesatan oleh orang-orang yang ingin menyesatkan. Di saat banyaknya penyimpangan orang-orang yang ingin menyimpangkan. Naam. Dan tidak sedikit yang kita kenal dari para duat, para orang-orang yang dikatakan berilmu menyimpang. Tidak sedikit. Tapi mereka para masyaikh, para ulama, baik itu yang sudah wafat rahimahumullah jami'an dan yang masih hidup, luar biasa berupaya bersungguh-sungguh menerangkan kepada kita agama ini, menerangkan kepada kita akidah, prinsip yang benar sehingga kita terbimbing. Begitu pula ba'dallah mereka para asatidzana, mereka para ustaz-ustaz kita, para duat kita secara khusus di negeri ini. Nah, memberi bimbingan. Dan kita sendiri merasakan di tempat yang baik ini, yang tentunya dulunya kita mungkin bisa menghitunglah beberapa waktu yang lalu kita tidak dikumpulkan di tempat ini. Kita tidak dikumpulkan di tempat ini, tapi kemudian Allah mengumpulkan kita semua di sini. Beberapa tahun yang, jangan berapa tahun lah. Nah, terlalu jauh beberapa tahun. Setahun dua tahun yang lalu ya. Nah, kita tidak dikumpulkan di tempat ini. Ba'dallah, dengan juhud dan upaya keras asatidzah, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari fitnah. Kita dikumpulkan, bisa bermajlis, bisa mengerti dakwah yang hak, jalan yang lurus. Walhamdulillah. Kita syukuri. Bagaimana bentuk syukur kita tersebut? Kita dengarkan mereka para asatidzah yang membimbing kita. Dengarkan mereka. Mereka membimbing kalian sebagaimana mereka mengambil bimbingan itu dari para ulama. Dari para ulama. Nah, tidaklah mereka membimbing kita untuk mencuri. Tidaklah mereka membimbing kita untuk melakukan perbuatan jahat. Apalagi melakukan perbuatan bid'ah. Tidak. Secara khusus kita katakan mereka para duat, para asatidzah kita, kibar, memberikan bimbingan luar biasa. Boleh kita katakan, kita tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Mereka memberikan apa yang mereka mampu untuk memberikannya. Bahkan mereka memberikan kepada kita apa yang terkadang melebihi apa yang mereka berikan kepada keluarganya. Mereka memberikan melebihi apa yang mereka berikan kepada keluarganya. Dari perjalanan meninggalkan rumah mereka ke satu tempat tujuan untuk berdakwah, antum masih bisa berkumpul dengan anak istri kalian, makan dengan enak, tidur dengan enak. Mereka harus berpisah. Terkadang tidak sedikit mereka harus menemui sakit di jalan. Terkadang mereka juga tidak sedikit harus tidak memiliki apa-apa di jalan. Dan malam pun mereka harus terpaksa ditemani tidur dengan nyamuk. Sementara kalian tidur dengan istri kalian. Ditemani oleh keluarga kalian. Lihat mereka. Perjuangan. Juhud. Maka dengarkan nasihat mereka. Dengarkan arahan mereka. Mereka tidak akan membimbing kalian kepada penyimpangan. Karena tidak mungkin para asatidzah bersepakat membimbing kalian dalam penyimpangan. Tidak akan mungkin. La tastami ummati ala dholalah. Kalau ada di antara mereka yang menyimpang, maka berdiri tegak yang lainnya untuk menegur dan membimbing. Nah, sehingga perlu kita syukuri. Perlu kita naam syukuri nikmat yang ada ini. Kenapa kami mengatakan demikian? Terkadang ikhwah tidak menyadari hal ini. Tidak menyadari hal ini. Mereka melihat bahwa apa yang mereka dapatkan adalah hasil semata-mata yang mereka upayakan. Tidak demikian ya ikhwan. Tidak demikian. Semua itu dari Allah tentunya. Kemudian ba'dallah, ada para ulama kita, ada para duat kita. Walhamdulillah. Sehingga mudah-mudahan ini sebagai bentuk nasihat bagi kita semua. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk masukan yang baik bagi kita semua. Karena la yaskurillah man lam yaskurinnas. Orang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah apabila dia tidak mensyukuri manusia. Dan tentunya orang yang paling perlu kita syukuri keberadaannya, para duat ilallah. Dan dalam hal ini secara khusus mereka kibar para asatidah, para duat yang luar biasa. Kita merasakan nikmat fitnah demi fitnah, alhamdulillah Allah selamatkan kita. Tetapi dengan keterangan siapa? Dengan keterangan ulama mereka, ulama. Dan dari ulama itu disampaikan dan didakwakan kepada kita sehingga kita mengerti. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini yang ingin saya sampaikan dari majlis yang baik ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan taufik dan anugerahnya kepada kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.